Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida ala nabiy ba'da. Ikhwani fid din, azzani wa asakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, karya Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman yang 155. Perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asabahullah, masih seputar pembahasan rukun-rukun iman. Rukun iman ada 6 sebagaimana sudah kita lewati. Sekarang kita berada pada rukun mengenai beriman terhadap kitab-kitab suci yang Allah telah turunkan dari langit, yang mana semua kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya adalah kalamullah jalla wa'ala, semuanya adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja Allah ta'ala memiliki sifat kalam. 6 sifat tersebut sifat dzatiyah fi'liyah. Dzatiyah yaitu maksudnya senantiasa Allah Ta'ala tersifat dengan sifat kalam tersebut. Fi'liyah, Allah Ta'ala berbicara sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala, terkadang dengan bahasa ini, terkadang dengan bahasa itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya fi'liyah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat apa yang disampaikan di sini. Qala al-mu'allifu asabahullah ma yatadammanahu al-iman bil kutub. Perkara-perkara yang terkandung di dalam beriman terhadap kitab-kitab suci. Al-imanu bil kutub yatadamman arba'at umur. Beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala terkandung dalamnya 4 perkara. Pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yaitu beriman bahwasanya turunnya kitab-kitab tersebut benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi turunnya bukan dari manusia dan bukan dari yang lainnya, tapi benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah telah menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Law kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya datangnya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Namun ternyata tidak demikian. Al-Qur'anul Karim turunnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, al-imanu bima 'alimna ismahu minha bismihi kal Qur'an. Yang kedua, beriman terhadap kitab-kitab yang kita mengetahui namanya, di antaranya yang disebutkan namanya itu Al-Qur'an. Qala Ta'ala, Allah telah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Kitab, itu Al-Qur'an, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai' terhadap segala sesuatu, wa hudan sekaligus petunjuk, wa rahmatan dan rahmat, wa bushra dan kabar gembira lil muslimin. Untuk kaum muslimin. Itu jadi kita wajib mengimani kitab-kitab suci yang Allah telah turunkan dari langit, baik yang kita ketahui namanya ataupun yang kita tidak mengetahui namanya. Yang kita mengetahui namanya berarti beriman secara terperinci tafsilan. Yang kita tidak mengetahui namanya, beriman secara apa? Ijmalan, global, secara global. Wa Tauratul lati unzilat 'ala Musa 'alaihis salam, dan juga Taurat yang telah diturunkan kepada Musa alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Qala Ta'ala, Allah telah berfirman atau berkata, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur." Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat, di dalamnya mengandung petunjuk dan juga cahaya. "Wal Injil alladhi unzil alladhi unzal ala Isa alaihissalam." Dan Injil yang telah diturunkan nan kepada Isa alaihissalam. Qala Ta'ala, Allah telah berfirman, wa qaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurati wa atainahu al-Injila fihi huda wa nur. Syahidnya mana syahidnya? Wa atainahu al-Injila fihi huda wa nur. Dan kami berikan kepada Isa bin Maryam Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan juga ada cahaya. Jadi kitab suci tersebut yang diketahui namanya kita iman secara terperinci, adapun yang tidak dikabarkan nama-namanya kepada kita, kita iman secara apa? Global. Karena setiap nabi itu pasti memiliki apa? Kitab. Nah, dalilnya mana? Sudah kita lewati berkali-kali, setiap nabi pasti punya kitab. Apa? Apa? Dalilnya mana? Nah, mantum. Apa? Ayo tafadhal. Naam, Abdul Aziz. Apa, Hasan? Naam, Hasan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Itu pendek simpel itu menunjukkan bahwasanya apa? Dan kami telah turunkan bersama mereka yaitu para nabi dan rasul al-kitab wal mizan. Kitab dan juga mizan, mizan semacam syariat. Paham ya? Semacam sunnah atau syariat. Oleh karena itu setiap nabi dan rasul punya kitab. Cuman kitabnya ada yang dikabarkan namanya kepada kita, ada yang memang kita enggak mengetahui nama-namanya, seperti itu. Jadi setiap nabi dan rasul punya kitab. Paham ya? Jangan sampai kita tahunya cuman empat saja atau yang semisalnya. Itu diantaranya disebutkan namanya. Adapun yang tidak dikabarkan namanya banyak. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Wazabur alladhi uti Daud alaihissalam. Dan juga Zabur yang diberikan kepada Daud alaihissalam. Qala ta'ala wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami berikan kepada Daud Zabur. Wa suhuf Ibrahim Musa alaihi wassalam. Dan juga suhuf Ibrahim dan suhuf Musa alaihissalam. Kama qala ta'ala inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ini yang dikabarkan kepada kita ya, Al-Qur'an, Taurat, Zabur, Injil, suhuf Ibrahim sama suhuf Musa. Itu yang dikabarkan kepada kita namanya. Adapun yang lainnya yang enggak dikabarkan banyak, karena setiap nabi dan rasul membawa apa tadi? Al-Qur'an, membawa apa? Al-Kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan kami telah turunkan bersama mereka yaitu bersama para nabi dan rasul al-kitab wal mizan. Jadi mendapatkan apa? 6 kitab dan juga mizan semacam syariat atau petunjuk atau semacam sunnah yang dibawa setiap para nabi dan rasul. Naam. Yang ketiga, al-amal bi ahkami ma lam yunsakh minha. Warridha wa taslim bihi. Sawa'un fahimna hikmatah am lam nafhamha. Masya Allah. Termasuk yang terkandung di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah beramal dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum yang terkandung dalam kitab tersebut selama belum dihapus. Selama belum dihapus. Paham ya? Karena ada yang namanya nasikh, ada yang namanya apa? Mansukh. Nasikh itu penghapusnya, mansukh itu yang dihapus. Yang diamalkan yang nasikhnya atau mansukhnya? Abdullah, nasikhnya atau mansukhnya yang diamalkan? Nasikhnya, penghapusnya. Jadi hapus itu terkadang yang dihapus apanya kemarin? Yang dihapus terkadang lafaz dan maknanya dihapus, dua-duanya enggak ada dalam Al-Qur'an ya. Terkadang yang dihapus itu lafaznya. Maknanya masih berlaku, paham ya? Terkadang yang dihapus maknanya tapi lafaznya, nah barakallahu fikum, masih ada. Ada yang dihapus dua-duanya tadi itu. Yang dihapus dua-duanya contohnya apa? Ayat mengenai radha'ah. Dulunya dalam Al-Qur'an ada ayat yang mengenai masalah radha'ah. Dulunya kalau 10 kali nyusu sampai kenyang dikatakan radha'ah, anak sepersusuan. Itu dulu dalam Al-Qur'an ada. Cuman sudah dihapus dua-duanya. Lafadznya dihapus, maknanya juga dihapus dengan as-sunnah cukup 5 kali nyusu. Paham ya? Cukup 5 kali nyusu, 6 sampai kenyang dikatakan anak sepersusuan. Kemudian contohnya yang dihapus, na'am barakallahu fikum, hukumnya, tapi hukum masih makna ya, maknanya hukum maksudnya ya. Dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Apa contohnya? dalam Al-Qur'an Karim, pengharaman khamr. Ya enggak? Naam, yas'alukan nasu. Naam barakallahu fikum wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ayatnya masih ada kan? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Ayat itu masih ada enggak? Masih ada dalam Al-Qur'an, tapi sudah dihapus hukumnya. Dulunya halal khamr itu boleh. Paham ya? Mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakanlah khamr itu dan perjudian itu ada manfaatnya untuk manusia dan ada dosanya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini dulu, dulu ya. Kemudian ayat yang berikutnya lagi, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Dulunya mabuk itu dilarang kalau mendekati sholat. Ayat itu juga masih ada dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya enggak berlaku. Paham ya? Dihapus dengan total, dihapus dengan total ayat yang na barakallahu fikum yang sering antum dengar, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ayatnya juga masih ada dalam Al-Qur'an, tapi kan hukumnya kan menghapuskan semuanya, ya enggak? Itu pengharaman yang terakhir itu. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan panah atau menyembah berhala itu adalah amalan kotor, amalan najis, perilaku setan. Hindarilah, jauhilah. Semoga kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Syahidnya apa? Syahidnya terkadang yang dihapus itu lafadznya dan hukumnya. Ada yang dihapus itu apa? Hukumnya tapi lafadznya masih ada. Ada yang dihapus itu na'am barakallahu fikum, na'am lafadz tapi hukumnya masih ada. Apa itu? Rajam. Paham ya? Dalam Al-Qur'an ayat rajam ada enggak? Sudah enggak ada kan? Dulunya ada. Dulunya termasuk yang ada dalam Al-Qur'an ayat mengenai rajam. Tapi hukum rajam masih berlaku enggak? Masih berlaku. Yaitu bagi lelaki atau perempuan yang menikah kemudian zina. Itu kan dirajam hukumannya. Dalam Al-Qur'an enggak ada ayatnya tapi hukumnya masih berlaku. Dulunya disebutkan para ulama walaupun ada kritikan, yang masyhurnya dinukilkan itu dulu lafadznya apa? Az-zaniyatu az-zani waz-zaniyatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Paham ya? Itu yang dinukilkan para ulama. Naam, artinya apa? Orang tua lelaki maupun wanita yang berzina, ini ada kritikan tapi ya, kalau mereka berdua berzina, lemparilah batu mereka selama-lamanya sampai mati. Paham ya? Sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Az-zani na asy-syaikh wa syaikhatu, itu ayatnya afan ya, asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma al-battah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Nah, itu ayat yang dulunya disebut para ulama ada dalam Al-Qur'an tapi dihapus ya, cuman masih berlaku hukumannya. Nah, para ulama mengkritik ini, mengkritik ayat yang disebutkan ini dulu termasuk bagian Al-Qur'an. Kenapa kalau dikritik? Karena asy-syaikh wa syaikhatu, orang tua atau bukan? Orang tua. Berarti syaratnya dirajam itu kalau yang berzina orang tua. Kita katakan itu enggak benar berarti. Terus bagaimana? Yang namanya ayat tersebut masih diperselisihkan para ulama. Masih diperselisihkan para ulama. Karena yang sahih, tua maupun muda kalau sudah menikah kok berzina dirajam itu loh. Enggak harus tua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, enggak harus tua. Paham maksudnya nih? Tapi kalau dengan lafaz tadi kan seakan-akan orang tua aja, asy-syaikhu wa syaikhatu, orang tua aja. Padahal kalau anak muda dan nikah pun kalau berzina dirajam. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi, waridha wa taslim, dan ridha serta pasrah, berserah diri. Sawa'un fahimna hikmatah aw lam nafhamha. Baik kita memahami hikmah tujuan dihapus tersebut ataupun kita tidak memahaminya. Wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'an al-'azhim, masyaallah. Dan semua kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya itu mansukhatun, dihapus dengan Al-Qur'an al-'azhim. Bayangkan ya, dulu kalau orang tobat, itu enggak cukup tobat astaghfirullah wa atubu ilaihi dengan syarat-syarat yang cukup, baru bunuh diri. Paham ya? Orang kalau tobat dari dosa besar atau bertobat dengan sebenar-benarnya, itu syaratnya bunuh diri dia. Paham ya? Membunuh diri baru bisa nebus itu asalnya. Nah, tapi kan dihapus itu. Syariat Islam kan enggak ada. Bunuh diri haram hukumnya, ya enggak? Nah, jadi kalau tobatnya cukup dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan. Nah, Mungkin atau bisa lihat ya dalam surat Al-Baqarah itu ya. Dulunya kan kalau orang bertaubat itu kan apa? Diperintahkan untuk bunuh diri. Ya enggak? Nah, tapi kan dalam syariat Islam enggak boleh. Dihapuslah hukumnya itu dalam Al-Qur'an, dihapus. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya syariat Islam ini tidak membolehkan bunuh diri. Kalau taubat, ya taubat dengan sebenar-benarnya. Nah, kita lihat di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berkata, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Dan sungguh kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Qur'an dengan benar sebagai pembenar terhadap kitab-kitab yang ada di hadapan. Nah, berupa kitab-kitab yang lainnya. Paham ya? Muhaiminan, pengawas, Al-Qur'an sebagai pengawasnya. Paham ya? Penyempurna, penyempurna terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Ai hakiman alaih, yang menghukumi. Wa ala hadza fala yajuzul amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutub as-sabiqah illa ma aqarra bil Qur'an, masyaallah. Oleh karena ini tidak diperbolehkan beramal dengan satu hukum apapun dari hukum-hukum kitab-kitab terdahulu kecuali yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Wahana mau berhukum dengan apa? Kitab Taurat, kitab Injil. Enggak bisa. Nah, barakallahu fikum. Di dalam Taurat saja itu mengenai orang yang berzina diapakan? Dirajam juga. Kisahnya Abdullah bin Salam, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Kisahnya dulu dia kan termasuk salah satu ulamanya orang Yahud sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam, ada waktu itu ada orang Yahudi sama Yahudiyah berzina. Berzina kemudian datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, kami minta dihukumi nah barakallahu fikum dengan hukum Al-Qur'an mengenai perzinaan." Hukumnya sama, rajam. Paham ya? Tapi mereka enggak mau. Adapun kalau kami, di tempat kami, di kitab kami, kalau orang berzina itu cukup apa? Wajahnya coreng-coreng. Ya, coreng-coreng wajahnya kemudian apa? Dinaikkan suatu kendaraan, diputar-putarkan ke kampung-kampung katanya. Akhirnya Abdullah bin Salam marah. "Ya Rasulullah, haula kadzabu alaik. Ya Rasulullah, mereka dusta terhadapmu. Bohong. Had, datangkan Taurat." Setelah didatangkan Taurat, dibuka ternyata apa? Ada ayat rajam di situ. Paham ya? Ditutupi pakai jari jemarinya. Nah, kemudian apa? Disuruh ngangkat irfa usba'ak. Angkat jarimu. Setelah diangkat jarinya ternyata apa? Ayat rajam di situ. Berarti menunjukkan bahwasanya dalam kitab Taurat pun juga sama hukumannya ya. Bagi orang yang berzina, nah barakallahu fikum, sudah menikah lelaki maupun wanita di rajam. Syahidnya barakallahu fikum wa hidakumullah, Al-Qur'an ini pengawas, penyempurna, penghapus kitab-kitab yang terdahulu. Sehingga enggak boleh kalau sekarang kita menghafal Injil. Wah, anak mau menghafal Injil. Lah kenapa? Anak sudah hafal Al-Qur'an, sudah mutskin. Anak menghafal Injil sekarang, besok menghafal Taurat, besok lagi nyari Zabur. Allah musta'an. Enggak perlu, Al-Qur'an cukup. Paham ya? Jadi ketika antum berdalil kan enggak perlu antum enggak perlu sebagaimana dalam Injil, enggak perlu. Karena qala ta'ala fi kitabil karim Al-Qur'an. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi sangat sayangkan ya orang-orang yang pendebat terkenal kemudian semua didebati, semuanya masuk Islam, dia menghafal Injil, menghafal ini, itu sebenarnya telah apa, melanggar daripada ajaran dan aturan agama Islam. Enggak diperbolehkan. Setelah ada Al-Qur'an, Al-Qur'an saja. Paham ya? Enggak perlu kita menghafal Injil atau Taurat atau semisal, karena Al-Qur'an itu penyempurna. Injil dan Taurat yang mungkin sekarang ada itu sudah muharrafah mubaddalah. Sudah apa? Masuk padanya itu diubah, diganti. Paham maksudnya ya? Kita kan enggak tahu. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wala yajuzu at-tahakum ila ayyi syai'in bi ayyi hal min al ahwal. Tidak boleh juga berhukum kepada nah barakallahu fikum keadaan apapun, keadaan-keadaan yang ada di dalam kitab-kitab selain Al-Qur'an. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian berselisih pada suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah berarti kepada apa? Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasulnya berarti kepada apa? As-Sunnah. Mohon salam ya. Nah, bukan kepada Injil, bukan kepada Taurat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kalau berdalilkan dengan Al-Qur'an enggak boleh dengan makna, harus dengan lafadznya persis. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an Karim, ya sama persis. Kalau hadis boleh. Kalau hadis boleh dengan semakna. Lafadznya idza jalasa atau ganti idza qa'ada. Boleh enggak? Boleh, artinya sama jelasan Al-Qur'an. Tapi kalau Al-Qur'an enggak boleh. Harus sama persis pendalilan dalam Al-Qur'an. Enggak boleh sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dengan keraguan, enggak boleh. Harus sama persis kalau dalam Al-Qur'an. Paham ya? Adapun kalau hadis boleh dengan makna. Oleh karena itu biasanya antum jumpai para ulama atau para masyayikh atau para asatidzah kalau ragu dalam hadis adalah apa di akhirnya apa? Au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana Rasulullah sabdakan. Tapi kalau Al-Qur'an harus yakin gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, kita ambil lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Demi siapa berarti ini? Demi siapa berarti ini? Ahmad. Demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya. Demi siapa berarti ini? Demi Allah. Naam. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyan wala nasraniyun. Tidaklah ada dari kalangan umatku ini tidak Yahudi dan Nasrani kemudian mendengar tentang kerasulanku. Sudah mendengar adanya Rasul, risalah, thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih kan illa kana min ashabin nar. Kemudian dia mati dalam keadaan enggak beriman dengan apa yang aku bawa, tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, dengan Islam enggak beriman, maka dia termasuk penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwasanya agama selain agama Islam enggak diterima. Sejujur apapun, sebaik apapun agama selain Islam enggak diterima. Jangan sampai tertipu, jangan sampai tergiur dengan bujukan rayuan yang palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Hati-hati ya. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang kufar yang mungkin zahirnya jujur, jujur, muamalahnya bagus, tapi sebaik apapun amalan tersebut di sisi Allah Ta'ala ditolak, enggak diterima. Paham ya? Kebaikan mereka semuanya ditunaikan di dunia. Di akhirat mereka termasuk penduduk neraka. Paham ya? La yamutu fiha wala yahya, enggak hidup, enggak mati, azab yang mereka rasakan waliyadzubillah. Naam. Sahih Muslim, hadis ini dalam Sahih Muslim. Wa hadzal haditsu sharihun fi bayani anna ma za'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ad-din nasikhun lima sabaqahu. Masyaallah. Hadis ini terang-terangan menjelaskan bahwasanya seluruh yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa agama nasikhun, penghapus lima sabaqahu terhadap perkara-perkara yang sebelumnya. Wa li hadza za'a mustamilan ala kulli ma yalzamuhum fil hayatid dunya ila qiyamis saah. Masyaallah. Oleh karena ini agama Islam datang mencakup segala sesuatu yang mengharuskan mereka di dalam kehidupan dunia sampai hari kiamat. Naam. Wa ya'khud bi aydihim ila sa'adah, dan juga mengambil tangan-tangan mereka agar menjadi orang yang selamat fil akhirah, di akhiratnya. Naam. Inhum tabi'u. Inhum tabi'u ta'alimihi. Itu bacanya gimana itu? Ta'alimihi. Wasaru ala nahjih. Ayuh, ini berarti enya insyartiyah ini ya. Mungkin karena kadang memang tulisan ini kadang ada titiknya, kadang tidak ada. Jadi kadang kalau kita baca itu, ini sambungannya atau bukan itu ya. Maksudnya apa maksudnya? Antum lihat sebelumnya tadi. Oleh karena ini agama Islam datang mencakup segala sesuatu yang memang diharuskan untuk mereka di dalam kehidupan dunia sampai hari kiamat. Wa ya'khud, dan juga agama Islam ini mengentaskan, mengambil tangan-tangan mereka ila sa'adah, agar selamat. Di mana? Di akhirat. Kapan itu? In jika hum tabi'u ta'alimi, apabila mereka mengikuti ajaran-ajaran dalam agama Islam tersebut. Wasaru ala nahji, dan mereka berjalan di atas prinsip dan metode agama Islam tersebut. Naam. Waqad takafallahu ta'ala, waqad takafallahu azza wa jalla, dan sungguh Allah telah menjamin bihibdihi, untuk menjaganya, litaqumal hujjah bihi ala nas, untuk ditegakkan hujjah di hadapan manusia, menjaga Al-Qur'an, menjaga agama Islam. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'an tatkala telah datang kepada mereka, maka sesungguhnya itu adalah kitab yang sangat mulia. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi. Perhatikan ini, kitab Al-Qur'an tersebut tidak ada kebatilan sedikit pun di hadapannya. Wala min khalfi, tidak pula belakangnya. Tanzilu min hakimin hamid, yang mana Al-Quran tersebut diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan juga zat yang maha terpuji, Al-Quranul Karim. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita ambil dikit lagi. Al-Quranul Karim. Sekarang Al-Quranul Karim. Apa sih Al-Quranul Karim itu apa? Apa coba? Al-Quran itu apa? Al-Quran itu apa coba? Makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Jangan sampai keliru ya. Al-Quranul Karim. Ta'rifu definisinya. Al-Quran fil lughah masdar kal qira'ah. Quranun di dalam bahasa Arab itu masdar dari seperti qira'ah. Karena Al-Quran artinya makruh. Jadi Al-Quran artinya apa? Al-makruh, yang dibaca. Jadi kalau Al-Quran itu benar kalamullah, karena yang dibaca itu kalamullah, itu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun qira'ah, bacaannya, suaranya, itu makhluk bukan suaranya? Makhluk bukan suaranya? Makhluk. Tapi yang dibaca makhluk bukan? Bukan, kalamullah. Jangan terbolak-balik, jangan bingung. Paham ya? Al-Quran makruh yang dibaca, berarti kalamullah. Nah, kita lihat sini. Takul qara'tul kitaba qira'atan wa qur'anan, ya kan? Masya Allah, pecahan masdarnya ternyata ada juga di situ. Aku membaca Alkitab, membaca kitab qira'atan, dengan suatu bacaan, wa qur'anan, dan juga bacaan Quran, bacaan yang dibaca. Wa min dzalika qaulu ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang barakallahu fikum mengumpulkannya dan juga bacaannya. Paham ya? Karena Nabi kita Muhammad SAW belajar kepada Malaikat Jibril alaihissalam bukan usianya masih muda, menunjukkan bahwasannya beliau SAW tidak gengsi. Usianya saat itu berapa tahun ketika pertama kali menerima wahyu? 40 tahun kan? 40 tahun usia yang bisa dikatakan sudah tua ya, tapi gak gengsi belajar kepada Malaikat Jibril alaihissalam. Bayangkan, ikra qala ma ana biqari, aku gak bisa baca, ikra bacalah, aku gak bisa baca, ikra bacalah. Akhirnya apa? Turunlah ayat di dalam surat apa itu? Surat Al-Ala. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Awal mulanya Rasulullah belajar kepada Malaikat Jibril alaihissalam, usianya berapa? 40 tahun. Lah kita masih muda. Ya, kita masih muda kan? Jadi jangan sampai gengsi, wah anak usianya sudah 60 tahun masa belajar, enggak masalah. Anak usia 30 tahun masa baru belajar, enggak masalah. Usia itu bukan menjadikan tolak ukur. Selama kita masih hidup belajar. Paham ya? Selama kita masih hidup belajar dan selama masih ada yang mengajarkannya gitu. Nah, jadi enggak ada batasan-batasan, enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Nah, barakallahu fikum, sampai meninggal dunia itu batasan terakhir sudah. Setelah meninggal dunia, enggak ada lagi antum belajar, tapi antum memanen pelajaran-pelajaran yang dulu pernah antum pelajari dan sudah pernah antum amalkan. Kan gitu, na'am. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita ambil dikit lagi. Ay qira'atah, maksudnya dikumpulkan bacaannya. Summa nuqila hadzal masdar. Kemudian apa? Nah, dipindahkan kepada masdar ini, maksudnya apa? Masdar Qur'anan ini dipindahkan wa ja'ala isman lil kitab al munazzal ala Muhammad, kemudian dijadikan nama untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa asbaha alaman alaihi, maka menjadilah dia itu nama untuk Al-Qur'an tersebut, nama untuk kitab tersebut, duna ghairihi, bukan untuk yang lainnya. Wa sama Qur'anan, nah barakallahu fikum, kalau kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kembalinya ke mukarsikor ya sumia. Paham ya? Nah, tapi kalau sama berarti yang menamakan kan, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala. Dan menamakan Al-Qur'an likaunihi jami'an. Tapi wal sumia, kalau sumia berarti dinamakan Al-Qur'an likaunihi, dikarenakan Al-Qur'an tersebut jami'an li samratnya, li samrati kutubillahi kulliha. Dikarenakan Al-Quran tersebut mencakup, meliputi, mengumpulkan hasil inti buah daripada kitab-kitab Allah Ta'ala semuanya. Zabur, Taurat, Injil, semuanya ada dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Disempurnakan. Disempurnakan oleh apa? Al-Quran, pengawas muhaiminan. Ya kan? Muhaiminan alaih sebagai pengawas Al-Quran Al-Karim. Naam. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Sebagaimana kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira untuk siapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang muslimin. Wa bil istilah, ini secara istilah pahami baik-baik apa itu Al-Qur'an. Huwa kalamullah azza wa jal al-mu'jaz al-munzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wahyan al-muta'abbad bitilawatih. Apa artinya? Al-Quran itu adalah ucapan Allah Ta'ala yang dijadikan mu'jizat, yang diturunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW sebagai wahyu, dan juga dijadikan untuk apa? Dijadikan untuk bahan ibadah bitilawatih dengan bacaannya. Paham ya? Seperti itu. Jadi ketika baca kan dapat pahala Al-Quran. Ya enggak? Tidak dikatakan alif lam mim satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, menunjukkan bahwasanya sangat luar biasa. Na barakallahu fikum Al-Qur'anul Karim. Wa hadzal Qur'anu huwal mahfudzu bis sudur, al-maqru' bi alsun. Al-Qur'an inilah yang terjaga di dada-dada manusia, dihafal oleh manusia. Al-maqru' bil alsun, dibaca oleh lisan. Semuanya, mau orang Arab, orang Ajam, orang Turki, orang Palestina, orang Thailand, orang Bangladesh, atau orang Somalia, orang Ethiopia, atau orang manapun seluruh dunia, membaca Al-Qur'an ya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Paham ya? Pakai bahasa Arab semuanya. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan ya, kalau ada sekarang katanya boleh baca Al-Quran dengan nada Jawa katanya. Paham ya? Anak-anak pernah diperdengarkan itu. Maksudnya apa? Nah, jadi sekarang itu modelnya Islam ini ingin jadikan apa? Islam Nusantara gitu katanya. Dinusantarakan. Jadi, yang kalau kita orang Jawa, ya kita bagaimana caranya baca Al-Quran, nadanya nada Jawa gitu loh. Paham ya? Padahal apa? Padahal jangan sampai kita justru apa? Mengubah lantunan-lantunan Al-Qur'an, akhirnya apa? Mengubah maknanya juga. Tapi kita baca sesuai dengan normal. Tajwid, tartil. Waratilil Qur'ana tartila. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk bagian dari kami orang yang tidak mau melakukan Al-Qur'an. Melakukan di sini bukan lagu, musik, nada itu bukan. Maksudnya membaca dengan tartil, gunahnya, ikhfa'nya, ikhlafnya, idharnya, idgham apa, idgham bila gunah, idgham bila gunah, atau yang semisalnya. Paham ya? Mat tabi'i, mat ja'id munfasil, mat wajib mutasil, itu semuanya dengan tartil, dengan tajwid itu maksudnya. Paham ya? Bukan dinadakan, dilakukan, nada jawab. Akhirnya apa? Dipakai untuk wayang atau semisalnya. Allahul musta'an. Nah, ini sekedar selingan bahwasannya apa? Al-Quran memang dibaca oleh setiap lisan tapi berbahasa Arab. Al-Qutunan. Ini ada yang keliru ini. Coba antum perhatikan baik-baik. Punya antum sama enggak cetakannya? Setahu ana cetakannya sama semuanya. Antum lihat ada yang keliru enggak itu setelahnya itu? Masuk bacanya Al-Qutub gitu. Paham ya? Keliru atau enggak cetakannya itu? Keliru enggak antum? Jelas sekali keliru itu. Keliru enggak antum? Antola. Punya antum keliru atau benar punya antum? Punya tong liru enggak punya tong? Keliru? Atau enggak tahu? Enggak punya? Lah bahasa. Di mana punya tong keliru enggak punya tong? Abdul Aziz. Keliru kan? Yang benar apa? Apa? Al-maktub, kurang mim itu. Al-maktub itu yang benar. Yang tertulis fil mushaf dalam mushaf-mushaf. Itu kan al-kutub itu kan keliru. Al-katub benar tuh enggak? Amnya al-maktub kurang mim itu ya. Nah, jadi tambahkan mim. Nah, itulah fungsinya kita mengetahui kosakata-kosakata agar bisa meluruskan yang keliru. Jadi jangan ngikutin aja yang keliru dibaca terus keliru jangan. Diluruskan. Al-maktub fil mushafil mashahif, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf. Berarti mushaf itu kalamullah bukan mushaf itu, Husain. Mushaf yang antum saksikan kalamullah bukan? Lah terus apa? Terus apa kalau bukan kalamullah? Makhluk mushaf itu yang antum baca itu. Mushaf kan banyak mushaf itu ya. Itu kalamullah bukan? Atau dirinci? Apa rinciannya? Kertasnya, tintanya, makhluk. Terus apa? Isinya, kandungannya yang dibaca itu kalamullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum ketika ngangkat mushaf kayak gini, Ini semuanya kalamullah, jangan ngomong gitu. Paham ya? Kalamullah itu al-makruh yang dibaca, dalamnya itu yang dibaca itu. Ada pun tintanya makhluk, kertasnya makhluk, sampulnya makhluk, yang baca makhluk bukan? Makhluk juga, perbuatan yang baca makhluk bukan? Makhluk juga, jangan sampai keliru ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Apa kata beliau sini? Al-masmu' bil adzan. Ingat-ingat, bil adzan. Nah, ini jangan sampai keliru. Kalau adzan hamzahnya pendek, berarti adzan itu yang terdengar kalau pas adzan itu. Kalau adzan jamak dari udunun, telinga. Yang didengar dengan telinga-telinga. Al-manqul ilaina naqlan mutawatiran bila syubhah. Yang dinukilkan sampai kepada kita secara penukilan mutawatiran. Bayangkan mutawatir tanpa syubhat lagi, langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Malaikat Jibril langsung disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Dari langit dunia menuju Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan sikonfat, situasi, kondisi dan tempatnya. Na'am barakallahu fikum, cukup sekian dulu yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.